Tabibun itu dokter, bumari dokter itu perawan. Bumacil selebriti, sohabiun itu wartawan. Muhammad pengacara, kodi itu artinya hati. Lusius itu polisi, jaikun artinya tentara. Polisi, jaisun artinya tentara.